Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qawm fi Ta'ana Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alam Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu hummatun, ucapan Husain berikutnya adalah humma. Yang dimaksud dengan humma, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bidhammil ha wa fathil mim, dengan didhammahkan haknya dan difathahkan mimnya, ma'a takhfifiha, dengan tidak ditasydid. Ma'a takhfif maksudnya tidak musyaddah. Ini bukan hummah tapi humati. Wa hiya kullu dhati sum, yaitu setiap hewan yang memiliki racun. Wal makna, sedangkan maknanya adalah la dagathu ihda dawati sumum. Maknanya adalah beliau disengat oleh salah satu dari hewan-hewan berbisa. Wal aqrab min dawati sumum, sedangkan aqrab kalajengking termasuk dari hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan yang beracun. Faqala Sa'id ibn Jubair, maka dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh telah bagus orang yang berhenti kepada apa yang sudah dia dengar. Walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbas ila akhirih, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengisahkan kepada kami, kemudian dibawakan hadisnya. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, idan fa Husain istanada ala hadis la ruqyata illa min aynin aw humatin. Berdasarkan kisah ini, maka Husain beliau menyandarkan diri, bersandarkan diri kepada hadis la ruqyata illa min aynin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali karena sebab ain atau karena sebab humat. Nah, karena minnya di sini bermakna min asbabiyah, yang menyebabkan beliau diruqyah adalah karena ain atau karena huma. Wa hadha yadullu ala anna ruqyah min al-ain awil humati mufidatun. Maka ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya ruqyah karena ain atau ruqyah karena huma, karena sengatan hewan berbisa, ini adalah mufidah, bermanfaat. Wa hadha amrun waqi', dan ini adalah perkara yang nyata. Perkara yang nyata, ketika seseorang tersengat hewan yang berbisa, beracun, kemudian diruqyah, ini akan memberikan manfaat. Nah, wa hadha waqi', dan ini nyata. Fa inna ruqya tanfa' biidillah min al-'ain, karena ruqyah akan memberi bermanfaat dengan seizin Allah karena ain. Seseorang yang terkena ain, pandangan dari mata yang hasad ataupun yang lainnya, sebagaimana disebutkan kemarin dengan istilah-istilah yang lainnya, wa minal humati aidan, dan juga akan bermanfaat dari humah juga, dari sengatan hewan berbisa. Maka kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, wa kathiru minan nas yaqra'una alal maldu fayadra'u halan. Maka kebanyakan orang mereka akan membacakan ruqyah kepada yang tersengat, sehingga dia pun akan sembuh seketika. Wa yadullu li hadha qisatu rajul, dan yang menunjukkan hal ini adalah kisahnya seseorang, alladzi ba'atsahu nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, yang mana Rasulullah SAW telah mengutusnya dalam sebuah pasukan tempur. Fastadahu kauman, maka pasukan ini mereka meminta dijamu, meminta dihidangkan makanan kepada suatu kaum. Falam yudayyifuhum, tetapi kaum tersebut tidak mau menjamunya, tidak mau memberikannya hidangan. Dan ini dibenarkan, meminta yang seperti ini tidak termasuk daripada tasawul, meminta-minta yang muharram atau yang madzmum. Kenapa? Karena kondisi mereka adalah duyuf. Wa duyuf, demikian juga mereka adalah ibnu sabil. Wa ibnu sabil wa duyuf lahum haq, mereka memiliki hak untuk apa? Untuk diberikan jamuan, untuk diberikan hidangan makan. Nah, fastadhafu qauman, maka mereka pun meminta untuk dihidangkan sebuah makanan. Falam yudayifuhum, akan tetapi mereka tidak mau menjamunya, tidak mau memberikan hidangan bagi pasukan ini. Faludigha sayyiduhum ladaghathu aqrabun, maka pimpinan dari mereka disengat oleh kalajengking. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, mayurqi, siapa di antara kalian yang bisa mengkiyah? Faqalu, maka mereka menjawab, la'alla ha'ula'i rukab indahum raqin, mungkin boleh jadi mereka-mereka pasukan itu, kafilah tersebut, di antara mereka ada raqin, ada orang yang biasa meruqyah, ada orang yang pandai menjampi. Fajahu ila sariyah, maka mereka pun datang kepada pasukan tersebut. Qalu, dan mereka mengatakan, hal fikum min raqin, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang pandai meruqyah? Qalu na'am, mereka menjawab, iya. Walakin la nurqi lakum illa bi syai' min al-ghanam, akan tetapi kami tidak akan meruqyah kalian kecuali, tidak akan meruqyah bagi kalian kecuali dengan sesuatu dari ghanam, domba. Maksudnya apa? Dipersyaratkan saya mau meruqyah asalkan disediakan domba. Ini maksudnya domba untuk makan, karena mereka tadinya minta apa? Minta dihidangkan makanan, tetapi apa? Tetapi menolak kaum tersebut. Ya. Sehingga persyaratannya boleh, kami akan meruqyah, tetapi apa? Dengan satu syarat, kalian menghidangkan makanan. Nah, memberikan kami domba untuk kami makan. Nah, bukan memberikan domba untuk disembelih atau untuk sebagai syarat dari ruqyah, bukan. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang dengan kisah ini. Di dalam kisah ini tidak ada satu hal pun yang mendukung pendapat orang-orang yang mengatakan di sini bolehnya membuat syarat untuk apa, sebuah sesajian atau sebuah jampi atau sebuah ruqyah. dengan mempersembahkan sesuatu dari hewan ternak, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini dipersyaratkan untuk memberikan domba itu untuk dimakan. Kenapa? Karena dalam kelengkapan kisah ini kemudian domba itu apa? Diberikan kepada Nabi untuk disajikan, untuk dihidangkan bagi pasukan tersebut dan para sahabat. Nah, demikian. Baik. Faqalu nu'tikum, maka kaum tersebut mengatakan, iya, kami akan memberikan kalian. Faqata'u lahum minal ghanam, maka mereka pun memberikan domba yang diminta. Tsumma dhahaba ahaduhum yaqra' 'alaihi al-Fatihah. Barulah setelah itu apa? Pergilah salah satu dari pasukan tersebut untuk membacakan Al-Fatihah kepada pimpinan kaum tersebut, tokoh dari kaum tersebut. Qara'aha salasan aw sab'an. Orang tersebut membacanya sebanyak 3 kali atau cukup 7 kali. Faqama faka'annama nashata min iqalin. Maka pimpinannya itu pun berdiri seakan-akan telah lepas dari ikatan. Nah, maksudnya apa? Ini sudah sembuh. Ya, yang tadinya tidak bisa berdiri, yang tadinya lumpuh, tidak bisa apa-apa, dia kemudian apa? Bisa berdiri kembali. Nah, demikian. Karena memang bisa atau racun dari hewan terkadang bisa melumpuhkan saraf-saraf, ya, menyebabkan orang tidak bisa berjalan, menyebabkan orang tidak bisa berdiri dan sebagainya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, sehingga ketika diruqyah, maka ini akan bermanfaat sekali. Akan bermanfaat sekali. Nah, demikian. Fattafa'a alladhi biqira'atiha. Maka alladhi, orang yang terkena sengatan tersebut, mendapatkan kemanfaatan dengan bacaan Al-Fatihah tersebut. Walihada qala sallallahu, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man yudrika anha ruqyah, tidak tahukah kalian bahwa itu adalah ruqyah. Al-Fatihah adalah ruqyah. Sehingga para ulama menyatakan bahwa di antara nama-nama Al-Fatihah adalah ruqyah. Nah, yakni Al-Fatihah, kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, yakni Al-Fatihah, wa kadal qira'ah minal ain mufidah. Demikian juga bacaan Al-Qur'an dari orang yang terkena ain ini sangat bermanfaat. Nah, sangat bermanfaat. Baik. Qala rahimallahu taala, wa yusta'mal lil ain tariqah ukhra ghair ar-ruqyah. Dan dipraktekkan juga bagi orang yang terkena ain metode lain, cara lain selain ruqyah. Wa huwa al-ihtisal, yaitu dengan cara apa? Memandikan orang yang terkena apa? Ain, orang yang terkena ain. Wa hiya ayyuta bil ain. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membawakan air kepada orang yang memiliki ain tadi. Jadi misalkan si A punya ain, dia pandangan matanya mengenai si B, maka pada si B, si B datang kepada si A untuk membawakan air agar ini mandi. Ya, apa? Orang ini mandi. Wa yatlubu minhu ayatawadda. Baik. Maka dimintakan pada si A untuk berwudu dari air tersebut. Baik, berwudu dengan air tersebut. Summa yukhad matanasara minal ma' min a'adha'ihi. Kemudian ambillah sisa dari wudunya tersebut, atau dari kucuran wudunya dia, ditampung. Nah, ditambil, apa, ditampung, diambil. Kemudian apa? Wa yusabbu 'alal musab. Kemudian baru dimandikan, dituangkan kepada si B yang terkena ain tersebut. Ini. Ya. Wa yashrabu minhu, dan diminumkan juga dari bekas wudu tadi. Nah, diminumkan dari bekas wudu tadi. Nah, demikian. Baik. Apakah tidak najis yang seperti ini? Dikatakan oleh para ulama tidak najis. Bahkan sebagian para sahabat melakukan. Sebagian sahabat melakukan yang demikian. Bekas wudunya Nabi alaihi wasallam diminum oleh para sahabat. Kalau seandainya itu najis, tentu apa? Tentu tidak dibolehkan oleh Nabi alaihi wasallam. Walaupun li ajlil barakah, walaupun untuk mengambil keberkahan. Kalau memang itu apa? Muharram. Dan bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini termasuk dari sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, meminum bekas wudu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, in shaha al-khabar, jika sahih hadis ini. Nah, wa yabra'u bi'idznillah, dan akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ambil air untuk apa? Untuk dia mandi, yang terkena air ini mandi. Air itu diberikan kepada orang yang punya ain, ya, yang menyebabkan dia terkena ain, kemudian suruh dia berwudu, sisa wudunya dia pakai untuk mandi dan minumkan pada dirinya. Nah, maka yang demikian apa? Yanfa' biidznillah tabaraka wa ta'ala, bermanfaat biidznillah. Wa hunaka tariqan ukhra. Di sana ada cara lain. Wa la mani'a minha aidan, dan tidak mengapa juga cara tersebut. Tidak mengapa cara tersebut dilakukan. Wa hiya ayukhadh syai'un min sya'arihi, yaitu apa? Atau yukhadh min syi'arihi, bukan sya'ar, syi'arihi, ya. Diambil dari syi'arnya dia, dari apa yang menjadi kebiasaan dia yang dia pakai. Ay ma yali jismuhu minasiyab, ini diambil apa yang biasa menempel pada tubuhnya. Apakah siap pakaian kasau seperti baju misalkan, wataqiyah seperti peci misalkan, wal sirwal atau seperti sirwalnya, wa ghairiha ataupun yang lainnya, awit turab atau tanah sekalipun, idza masya alih, kalau dia berjalan tanpa alas kaki, wa huwa rutub, ketika dia menginjak tanah yang basah, tanahnya bekas injakan dia ketika tanahnya basah, bagaimana caranya? Wa yusabbu ala dzalika ma, kemudian apa? Kemudian diberikan air pada kain tersebut, peci tersebut atau silwan tersebut, ya, direndamkan air atau tanah tersebut, kemudian apa? Yurashu bihi musab, kemudian dipercikkan kepada yang terkena air ini, dipercikkan au yashrabu, atau diminumkan, diminumkan, ya. Misalkan pecinya dicelupkan ke air, ya, kemudian airnya diminumkan, dan ini mujarrab. Nah, betul, wa huwa mujarrab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa huwa mujarrab, dan ini mujarrab, ya. Ini manjur, mujarrab itu bahasa kita apa? Manjur, ya. Nah, dan ini terjadi sahih, yang sepertinya bisa, bisa bermanfaat. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? La mani'a minha, tidak mengapa, ya. Cuma persoalannya adalah orangnya jijik tidak, nah itu yang jadi masalah. Kalau orangnya memang mau sembuh, sekalipun jijik dia pasti akan minum, ya. Berapa banyak obat yang terbuat dari cacing, ya. Kaya subhanallah, ya kan, sebagian ulama sampai ikhtilaf di kalangan para ulama. Dulu saya tanyakan pada Syekh Badr Al-Anazi hafizallahu ta'ala tentang obat yang terbuat dari cacing ini. Kata Syekh, apa ini dud ini? Bukankah menjijikan? Kemudian dia bawakan kaidah, apa yang menjijikan maka tinggalkan. Begitu. Nah, artinya Syekh keheranan, kenapa kok bisa apa cacing ini bisa jadi obat? Begitu. Padahal kalau dilihat jijik, ya. Nah, tetapi kebanyakan orang, ya, kalau sudah jadi ekstrak, mau diapa, ya? Dimakan juga terkadang. Nah, demikian. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah itu haram atau tidak. Nah, demikian. Tapi adapun ini sekarang pakaiannya halal. ya, pecinya halal atau sirwalnya halal, celananya halal ya. Hanya saja kan orang ini celana habis dari mana ini? Ya, nah habis Jawa kah, habis apa kan gitu ya. Baik. Atau tanahnya misalkan sebagian orang tidak mau minum ya. Baik. Ya cari yang sekiranya dia tidak membuat berat buat dia. Atau jangan dikasih tahu kalau ini bekas rendaman celananya atau ini bekas rendaman pecinya ya, bajunya. Yang penting apa? Dia minum sembuh. Begitu. Karena apa? Karena ain. Hayya subhanallah, orang bisa meninggal karena apa? Karena ain. Nah, bisa meninggal karena ain. Baik. Dan sering terjadi yang demikian di Yaman. Di Yaman sering terjadi yang seperti ini. Ketika ada seseorang yang takjub, begitu kagum dengan orang lain dalam kondisi dia punya ain, orang yang dikagumi bisa jatuh sakit, bahkan bisa meninggal. Hayya subhanallah. Nah, demikian. Sebagian ikhwan ada yang menimpa sampai meninggal anaknya. Karena apa? Karena ain. Ya. Nah, demikian. Wa ammal ain, adapun bagi yang memiliki ain itu sendiri, kalau tadi bagi yang terkena ain, sekarang yang bagi yang memiliki ainnya sendiri, maka bagaimana? Fayam bagi idara amayu ajibu. Seharusnya ketika dia melihat sesuatu yang mengagumkan dia, ayu baraka alim, untuk membacakan tabrik, ya, untuk mengucapkan tabrik kepada orang tersebut. Ini barakallahu fiik, barakallahu alaik. Nah, demikian. Liqauli Nabi SAW li Amir bin Rabi'ah. Hal ini berdasarkan ucapan Nabi SAW kepada Amir bin Rabi'ah, lamma ana Sahal ibn Hunayf, ketika membantu Sahal bin Hunayf. Nah, Amir, Rasulullah SAW mengingatkan kepada Amir bin Rabi'ah. Nah, ketika beliau membantu Sahal bin Hunayf, halla barakta alaih, tidakkah engkau mentabrik kepadanya? Maksudnya apa? Ini aikulta barakallahu alaih. Nah, semoga Allah memberkati engkau. Demikian. Ya. Jadi kalau sesuatu yang mengagumkan kita atau kita tidak mengerti apakah kita punya ain atau tidak, ya, maka apa? Hendaknya kita tabrik, hendaknya kita mengucapkan barakallahu alaik, ya, barakallahu fiik dan sebagainya. Nah, demikian. Atau masyaallah, demikian juga tidak mengapa. Disebutkan oleh sebagian ulama juga mengatakan tidak mengapa untuk kita mengucapkan masyaallah. Nah, demikian. Wallahu taala alam sad. Demikian ikhwati azali wa sakumullah. Kurang lebihnya aku luka lihada asalamu alaikum walakum walisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hamdulillah.